nambah jalan kesana kemari. Siapa kan mau dapat telepon kita lagi? Hah? Bisa mah? Setelah ngana PAKAT ini baru ngana mau datang di tengah waktu kita. Teh, Aisyah, tahu diri. Teh, sambil tahu orang ini ada waktu lain. Baru cuma gara-gara itu dengan laki-laki sekarang itu yang datang kemari bakal kita tanya pak. Itu malah kalau ngana ketemu ini. Tapi in the house, please welcome Brutal Prodigio Remix. Pikir Aisyah cepat ya, mengaku ganteng dia. Aisyah, kan harus tahu kita ini biar tidak ganteng bagi Aisyah, tapi kita pecinta, kita pekasih saya bukan tertulus, baru cuma ngalah balas bagi impak kita. Hilo doa Aisyah kita pasti kasih pangalain Aisyah. Orang jadi soal pikir sama kita ingat itu kita semua di pangalain Aisyah. 9 tahun Aisyah, 9 tahun. Kalau nggak mau tahu, sudah tidak ada. No. Sekarang orang itu kita minta sekarang nggak tahu. No.